Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. أيها المسلمون عباد الله إخواني في الدين رحمني رحمكم الله. الحمد لله الحمد لله لكسبتان malam hari ini tentunya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Insyaallah kita akan memulai kembali yakni kegiatan kita sebagaimana biasa, yaitu kegiatan belajar dan mengajar tentunya di hari Senin malam Selasa insyaallah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita kembali membuka kitab yang baru ya, sebuah kitab ya, fenomenal juga kitab ini ya, tentunya kitab yang tidak asing lagi ditulis oleh ya, Al-Mujaddid. Beliau adalah Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Nah ya, kitab yang berisikan tentang muatan tauhid, yang diambil faidahnya, faidah-faidah terkait tentang tauhid ya, dari 6 peristiwa ataupun 6 tempat ya, di dalam sirah ya, ataupun dari sirah dari perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Yang mana kitab ini diberi judul Sittatu Mawadhi'a minas Sirah. Ya, yang artinya 6 tempat ya, bisa juga dikatakan 6 peristiwa, 6 kejadian ya, dari sirah ya, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala ingin menyampaikan dakwah tauhid, menyampaikan tauhid melalui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini luar biasa. Ya, karena memang yang namanya sirah ini adalah salah satu hal yang disenangi oleh kaum muslimin. Ya, kalau dibacakan sirah, cerita-cerita, kisah-kisah itu senang. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala mengambil ya momen ini ya untuk memasukkan ya pemahaman tauhid melalui cuplikan-cuplikan sirah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tayyib. Sebelum kita masuk ke dalam isi kitab ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Luhab rahimahullahu taala ya, ingin kembali kami mengingatkan barakallahu fikum ya, bahwa sang penulis yaitu Syekh Muhammad bin Luhab rahimahullahu taala adalah seorang yang paling dibenci, yang paling ya tidak disukai ya oleh orang-orang yang sudah kadung terdoktrin dengan fitnah, dengan tuduhan ya kepada beliau rahimahullahu taala. Ya. Nah, sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, ya, sampai pada tahap, ya, ajaran Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala ini dijadikan sebagai ajaran yang begitu dimusuhi oleh seluruh firqah, ya, tentunya selain dari firqah siapa? Al-Jama'ah, yani Ahli Sunnah wal Jama'ah yang berjalan di atas dakwah salafiyah, dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerang Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala dari berbagai macam sisi, menyudutkan, menuduh, ya, mendoktrin umat untuk membenci ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Karena luar biasa, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bisa menaklukkan kekuasaan, ya, khalifah ketika itu, ya, Na'am, ya, yang berkuasa di Jazirah Arab. Ya, menaklukkannya dengan dakwah. Ya. Na'am. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, takluknya khalifah ketika itu, yang memang khalifah ketika itu mengajarkan berbagai macam praktek-praktek kebid'ahan, praktek-praktek kekufuran, bahkan sudah turun temurun, sehingga orang merasa bahwasannya yang namanya Islam ya seperti apa yang diajarkan oleh ulama-ulama yang berada di sisi khalifah ketika itu, seperti itulah Islam dengan bid'ahnya, dengan khurafatnya, ya. Nah, sehingga datanglah beliau Syekhul Islam, dikatakan al-mujaddid, pembaharu, mengembalikan lagi Islam sebagaimana Islam yang dulu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama ini sudah terkaburkan karena, ya, ajaran-ajaran yang menyelisih daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, tuduhan-tuduhan dusta datang silih berganti kepada beliau dari semenjak dulu sampai hari ini. Masyaallah. Ya, semenjak dulu sampai hari ini. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai ahli sunnah? Maka yang pertama kita katakan, ya, kita berpegang terhadap apa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala bukan karena sosok individunya. Bukan karena sosok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhabnya, bukan. Bukan personnya, tapi kita berpegang terhadap ajaran yang beliau sampaikan disebabkan karena, ya, ajaran-ajaran yang beliau sampaikan, karya-karya yang beliau tulis itu membuktikan, terbukti bahwasanya yang diambil adalah dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Nah, ya, ini poin pentingnya. Ya. Jadi jangan dikatakan nanti kita dikatakan kita taklid kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak, kita tidak taklid. Ya. Kita fanatik terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak, kita tidak fanatik. Sehingga setiap yang diajarkan kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, maka kita katakan kita bukan fanatik, kita bukan taklid kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak. Tapi karena memang karyanya, ya, tulisan-tulisannya, risalah-risalahnya betul-betul mengajarkan kita kepada Al-Quran wa Sunnah dan pemahaman para sahabat salatul ummah. Nah, ya, karena karya beliau barakallahu fiik. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kita ingin mengajak kepada kaum muslimin yang mana mereka sampai hari ini masih dalam doktrin pengaruh syubhat yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Maka kita katakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyakiti, yang menyakiti dengan tuduhan, yang menyakiti dengan hal-hal yang membolimi orang tersebut dari mukminin dan mukminat bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, ai menuduh, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, sungguh mereka telah, ya, na'am, sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata, ismam mubina. Jadi orang-orang yang selama ini hanya ya memposisikan seseorang itu dari satu sisi, ya dia dikatakan fulan itu kadzdzab, fulan itu pendusta, fulan itu pembawa ajaran-ajaran sesat, maka dia langsung mengiyakan. Nah, maka kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala ini, engkau harus adil dalam bersikap. Buktikan kalau memang dia orang yang membawa ajaran kesesatan, buktikan dengan hujjah yang nyata, dengan hujjah yang ilmiah, buktikan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Maka ya, ikhwani fi din rahimakumullah, tidak hanya itu. Ini dari firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang orang-orang yang tidak adil dalam bersikap. Mereka hanya menuduh orang tanpa mendatangkan bukti yang ilmiah. Ya, dengan kebohongan, ya, dengan kedustaan, buhtanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam sebuah hadis, ya, dari muttafaqun alaihi dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma baina al-mashriq wal maghrib." Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang dia berbicara dengan satu kalimat saja, ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar. Ya. Yang kalimat, yang satu kalimat tersebut dia tidak bisa menjelaskan, membawakan bukti, membawakan hujjah yang nyata. Ya, kalimat yang menuduh seorang, kalimat yang kalau istilahkan dengan hoax zaman sekarang ini. Ya, nah, ya, satu kalimat saja yang bisa merendahkan, menjatuhkan kredibilitas, kehormatan seorang Muslim. Ya, siapapun dia, bahkan orang kafir, ya, kalau dia tidak berbuat, maka jangan kita kadang-kadang dia berbuat. Inilah Islam. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau dia tidak bisa mampu menjelaskan, mendatangkan bukti secara ilmiah, secara nyata, yazillu biha ila an-nar. Hal itu akan menggelincirkan dia ke dalam neraka, menuju neraka ya Allah Subhanahu wa taala, ab'ada mimma baina al-masyriq wal maghrib. Yang mana lebih jauh masuknya dia ke dalam neraka itu dari jarak timur ya ke barat, saking jauhnya timur ke barat. Barulah ini hukuman bagi orang-orang yang menyebarkan berita dusta, orang-orang yang menuduh seseorang tanpa bukti yang nyata. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, sekarang mari kita dudukkan Syekh ini, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ini, apakah beliau seorang pendusta? Apakah beliau seorang yang mengajarkan aliran sesat, ajaran sesat yang sekarang dijadikan, diambil nama beliau ya, sebagai laqab untuk ejekan, untuk tuduhan, untuk penistaan, disebut sebagai Wahhabi. Ya, orang-orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan sebagai Wahhabi, mengajarkan ajaran sesat. Bahkan orang tidak segan-segan kalau disuruh memilih, pilih Syiah apa pilih Wahabi? Saya pilih Syiah kepada Wahabi. Subhanallah. Sampai demikian bencinya kepada ya, ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, ya. Maka mari kita dudukkan beliau ini. Kalau seandainya beliau tidak bisa mendatangkan bukti secara nyata, secara hujjah yang kita semua sepakat kaum muslimin, patokan kita, tolak ukur kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini patokan ukuran kebenaran kita. Dan apa yang diamankan oleh para salaful ummah dan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kenapa demikian? Karena mereka murid pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka para sahabat, dan para sahabat pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka semangat beramal. Nah, dan mereka mendahului jannah. Sehingga tolak ukur kebenaran itu ada pada siapa? Al-Qur'an was sunnah dan ya, jalannya tariqah ijma'nya para sahabat ridhoallahu alaihi ajma'in. Nah, baik. Ya. Ya, kita akan mengangkat sebuah isu terkait dengan yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya. Isu yang mungkin sering dikumandangkan oleh mereka yang menuduh ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di antaranya apa? Isu Syekh bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seorang yang ya, suka ataupun telah menghancurkan bangunan-bangunan sejarah ya, yang ada, ataupun sejarah-sejarah Islam, ataupun bangunan-bangunan kuburan-kuburan ya, diratakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala semenjak zaman ya, berdirinya kerajaan Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Ya. Nah, isu ini dihembuskan. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Wahhab itu orang yang pertama kali menghancurkan situs-situs sejarah yang ya, yang berada ketika itu di Jazirah Arab. Baik, maka mari kita buktikan. Ya. Apakah Syekh Muhammad bin Wahhab melakukannya? Kalau kita teliti, jawabannya tidak. Sejarah menunjukkan memang betul Syekh Muhammad bin Wahhab berfatwa dan memerintahkan ataupun mengajak ya, Naam Khalifah ketika itu yaitu Muhammad bin Saud untuk bersama-sama menghancurkan tempat-tempat ya, sejarah ya, tentunya dengan alas, dengan hujjah yang nyata, dengan ilmiah beliau berfatwa akan hal itu. Nah, kalau dipenuhi orang yang mengatakan isu ini dia tidak membahas hujjah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab, tapi yang mereka gembar-gemborkan adalah perbuatan beliau saja. Jadi umat itu diajak, disentuh hatinya, disentuh perasaannya, akidahnya. Lihat itu bagaimana ya, kezaliman rezim ya, Muhammad bin Saud dengan seorang mufti ya, Muhammad bin Wahhab, sampai pada keturunan mereka hari ini mereka tidak suka dengan yang namanya bangunan-bangunan bersejarah ya, bangunan-bangunan yang di ya, menjadi kebanggaan ya, kaum muslimin yang kaum muslimin itu sampai ya, naam ingin bertabarruk, mencari keberkahan terhadap tempat-tempat tersebut. Ya. Ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tempat-tempat tersebut, tapi dihancurkan. Masya Allah. Ya, sehingga kalau orang-orang yang hanya tidak adil dalam bersikap, tidak mau ilmiah dalam bersikap, maka dia akan ya, kena apiannya, perasaannya, sehingga dia mengikuti, gampang untuk masuk, menceburkan diri terhadap syubhat tersebut. Nah, maka jelas di antara alasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau berhujjah dengan hujjah yang ilmiah, yang qawiyah, yang kuat. Ya, di antaranya apa? Di antaranya dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib dalam sebuah hadis. Ya. Di mana Rasulullah SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. Nah, kata Rasulullah SAW, ya, jangan engkau ya, biarkan gambar-gambar itu إلا طمستها, melainkan engkau menghapusnya. Wala qabran masyrifan, dan tidak pula kuburan yang ditinggikan. Illa sawaitaha, melainkan engkau meratakan kuburan tersebut. Ya, melainkan kau ratakan kuburan tersebut. Ini ada sumbernya, ada nafsnya, ada sisi ilmiahnya. Ini adalah pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan kepada Ali bin Abi Thalib dan diamalkan oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Maka sekali lagi, yang diratakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah kuburan-kuburan yang sempat di zaman khalifah dulu ditinggikan, dikeramatkan, dijadikan tempat orang bertabarruk, tempat orang ngalap barakah, tempat orang naam meminta hajahnya di situ, diratakan semua oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Karena Dalilnya apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bacakan. Kemudian tidak hanya sampai di situ, barakallahu fikum. Kita tahu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah pohon yang mana pohon ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Fajr ayat ke-18, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina in yubayyi'unaka tahta asy-syajara." Ya. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah ridha kepada kaum mukminin yang mana mereka membaiatmu di bawah sebuah pohon. Ya. Pohon ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Qur'an. Ini terkenal dengan apa? Baiat. Baiat Ridwan. Di mana di bawah pohon ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dibaiat ya, oleh para sahabat yang masuk Islam ketika itu, membaiat, berikrar, berjanji setia ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Begitu berharganya, begitu mulianya pohon ini sampai-sampai masuk di dalam Al-Qur'an, dan ini disebut langsung oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana faktanya? Faktanya ataupun bagaimana setelahnya, setelah kejadian ini di masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di masa Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, ya, Umar mulai melihat ada sudah mulai ada gelagat-gelagat yang tidak sesuai syariat terhadap umat ketika itu yang menyikapi pohon tersebut. Sudah ada yang ya, ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan pohon tersebut. Karena pohon itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah sendiri yang menyebutkan. Luar biasa. Ya, ini pasti pohon keramat. Pasti pohon yang ya, na'am. Ya, yang sungguh mendapatkan, memiliki ya, na'am, mujizat-mujizat tertentu. Atau memiliki keutamaan tertentu. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah. Dan ini bukan ya, na'am, ya, kuburan yang ditinggi ya. Ya, sehingga mulai ada kaum muslimin ketika itu mendekat kepada pohon tersebut. Ada yang mulai ya, mengelus-elusnya, mengharap mendapatkan ya, na'am, mungkin bisa hajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya. Maka apa sikap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Pohon tersebut dicabut, ditebang, dicabut sampai ke akar-akarnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, maka apakah perbuatan Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini? Ya. Mereka berani menuduh Umar telah menghancurkan situs-situs sejarah, bahkan situs sejarah yang disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Beranikah mereka mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab ini ya, kalau dikatakan Wahabi, ya, beda zaman. Ya, tentunya Umar dan sahabat berani tidak dilakoni sebagai Wahabi? Tidak berani. Kalau berani, dia, ya, orang yang menuduh Umar ini adalah Syiah. Kalau Syiah, mudah saja menuduh Umar dengan sembarang kata, dengan tuduhan-tuduhan yang nista. Tapi Al-Sunnah pasti mereka tidak berani. Ya. Maka mari lihat sejarah. Umar menghancurkan pohon tersebut yang Allah sendiri sebutkan dalam Al-Quran. Tapi apa? Umar berjanda, kata Rasulullah SAW. Perbuatan Umar yang ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan radhiyallahu anhu wa radhu anhu. Maka inilah sisi hujjah yang ilmiah yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Beliau berfatwa untuk merasakan kuburan-kuburan yang ditinggikan, tempat-tempat yang bersejarah yang dikeramatkan, yang dijadikan monumen-monumen untuk ya, ngalap barakah, bertabarruk di sana, meminta hajat di sana, ya, ingin mendekatkan diri kepada Allah di tempat tersebut. Maka dihancurkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala. Maka silakan bantah dengan ilmiah, jangan dengan tuduhan dusta terhadap beliau rahimahullah taala. Sekali lagi, kita tidak membela Muhammad bin Abdul Wahab secara membabi buta, tidak. Tapi kita membela beliau karena beliau adalah seorang Muslim yang memiliki hujjah yang nyata dalam fatwa-fatwanya, yang mana sedang dizalimi oleh orang-orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan ucapannya, tuduhannya tersebut. Barakallahu fiik. Nah, kata Rasulullah SAW, unsur apakah, ya, unsur apakah zaliman atau mazlum? Tolonglah saudaramu yang dia sedang dizalimi atau dia sedang menzalimi. Ya. Maksudnya apa? Tolong saudaramu yang sedang dizalimi. Yang dizalimi apa? Orang yang jadi korban. Kemudian Nabi SAW mengatakan juga, tolonglah saudaramu yang sedang menzalimi. Bagaimana maksudnya, kata para sahabat? Kalau kita menolong orang yang dizalimi, jelas ya Rasulullah, kita paham maksudnya. Tapi bagaimana maksudnya kita menolong orang yang sedang menzalimi orang lain? Ya, maka Rasulullah SAW maksudnya adalah kita tolong dia dengan nasihat. Jangan kau lakukan itu. Jangan kau lakukan kezaliman terhadap saudaramu ini. Mana buktimu? Mana hujahmu? Ya. Engkau sedang menzalimi. Nah, ini maksudnya kita menolong orang yang sedang menzalimi orang lain dengan apa? Dengan nasihat, memberitahukan dia, ajak dia kepada kebenaran, ajak dia untuk berhenti melakukan kezaliman. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, mimbab ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka kita memposisikan Syekh Muhammad bin Abdul rahimahullahu taala sebagai seorang ulama sunnah yang kita ambil ilmunya berdasarkan karya-karya beliau yang memang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa? Kesepakatan ijma ya seluruh manusia, bahkan ijma kaum muslimin, yaitu sumber kita adalah Al-Quran dan Sunnah dan apa yang disepakati oleh para salaful ummah, tentunya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, dan tentu saja Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab manusia biasa, ada kesalahan-kesalahan beliau juga ada. Beliau bukan nabi. Ya. Namun, ya, apakah kesalahan beliau itu sampai pada kita mengeluarkan beliau dari Ahlus Sunnah? Tidak. Bahkan karya-karya beliau yang mendominasi mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak umat untuk melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah rahimahumullah, inilah pembelaan kita terhadap saudara kita yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, dari orang dari keadaan beliau yang terzalimi, dan kita juga menyelamatkan saudara-saudara kita semua yang sedang menzalimi beliau untuk kembali kepada hujjah yang ilmiah, hujjah yang nyata, agar barakallahu fikum kita tidak termasuk orang-orang yang enam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang akan ya melakukan tuduhan dusta, ya, na'am, yang itu termasuk dosa yang nyata, dan juga sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengucapkan sebuah kalimat yang dia tidak mampu mendatangkan hujjahnya, mendatangkan penjelasannya, maka dia akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dalam kedalaman yang jauhnya seperti ya timur dan barat barat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, mungkin ini dulu yang kita sampaikan pada mukaddimah, ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab yaitu Sittatul Mawadhi' min As-Sirah, ya, dan ini adalah kitabnya Syekh Muhammad bin Wahab, itu oleh Syekh Muhammad bin Wahab, dan insyaallah kita baca syarahnya juga, ya, dari Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadha al-qadar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.